بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أيها المستمعون الكرام, حفظ الله الجميع, لا نزال في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها, ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها, ثم تأخذ يمينا وشمالا, فإذا لم تجد ما ساغا رجعت إلى الذي لعن, فإذا كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الوعيد الشديد على اللعن, ولا سيما إذا كان من لعن ليس أهلا للعن, لأن اللعنة حينئذ تعود على اللاعن كما في هذا الحديث, وإلا رجعت إلى قائلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعن شيئا, شيئا في هذا السياق تشمل إنسانا, دابة كما ترجم المصنف, أو حجرا, أو سيارة, أو دراجة, أو غير ذلك. لأن بعض الناس إذا أبت مثلا سيارة أن تشتغل أو أن تتحرك ربما لعنها, أو أبى قلم أن يكتب ربما لعنه, أو أبى الباب أن ينفتح ربما لعنه. فهذه مصيبة عظيمة جدا. ولتنبه المسلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا رجعت إلى قائلها. ولهذا كم من اللعنات ترجع إلى بعض الناس من لعن صدر من أفواههم ورجع إليهم, وباءوا والعياذ بالله بالعقوبة والخسران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Roja dan juga Roja TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab diharamkannya melaknat seseorang, ya, demikian juga melaknat hewan, ya. Kita sampai pada hadis yang ke-6 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya hamba, seorang hamba jika melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke langit. Seorang hamba jika melaknat sesuatu, laknatnya tersebut akan naik ke langit. Maka ditutupkanlah pintu-pintu langit sehingga dia tidak bisa menembus langit. Thumma tahbitu ilal ardi. Kemudian laknat tersebut karena pintu langit tertutup, dia turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian juga pintu-pintu di bumi juga tertutup. Maka dia pun ta'khudh yaminan wa shimalan. Laknat tersebut lari ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan, jika dia tidak menemukan jalan keluar, ya, tidak menemukan jalan, raja'at ila alladhi lu'in, maka dia akan kembali kepada orang yang dilaknat. Fa in kana ahlan lidzalik, kalau orang tersebut memang pantas untuk dilaknat, maka laknatnya kembali kepada orang tersebut. Wa illa raja'at ila qa'iliha, kalau ternyata orang dilaknat tersebut tidak pantas untuk dilaknat, maka laknatnya akan kembali kepada sang pelaknat yang mengucapkan laknat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada ancaman yang sangat keras, ya, terhadap masalah laknat melaknat, terutama jika ternyata orang yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat tidak pantas untuk dilaknat. Kalau tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada pengucapnya. Perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, innal abda idza la'ana syai'an, seorang hamba jika melaknat sesuatu. Sesuatu di sini umum, yang mencakup melaknat manusia, melaknat hewan, melaknat batu, melaknat mobil, melaknat sepeda, melaknat apa saja yang dilaknat. Karena sebagian orang mudah sekali melaknat. Kalau dia nyalain mobilnya, mobilnya enggak mau jalan, maka dia pun laknat mobilnya. Mobilnya mogok, dilaknat mobilnya. Kalau dia lagi nulis ternyata penanya habis, maka penanya dilaknat. Kalau dia tutup pintu, pintunya enggak tertutup-tertutup, pintunya juga dilaknat. Ya, ini mengerikan orang seperti ini yang hobinya melaknat. Akhirnya seorang berhati-hati, ya, karena bisa jadi berapa banyak laknat yang dikeluarkan oleh orang-orang keluar dari mulut-mulut mereka, akhirnya kembali kepada mereka sendiri. Tatkala mereka melaknat benda-benda, melaknat sesuatu yang tidak pantas untuk dilaknat, maka akan kembali laknat tersebut kepada mereka sendiri. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمر: فكأني أراها. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قال رحمه الله: قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. هذان الحديثان، حديث عمران وحديث أبي برزة رضي الله عنهما، في لعن الدابة، والدابة لا تستحق اللعن، ومثلها لعن السيارة أو الدراجة أو غيرها من المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، هذه لا تستحق اللعن. بل إذا تعطلت على الإنسان، الذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يدعو الله أن يسر صلاحها، أما أن يلعن فهذا من قبيح القول وسيئة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصحبهم تلك الناقة التي لعنت، هذا فيه تأديب للمرأة التي لعنت دابة لا تستحق اللعن، وأيضا هذا فيه دلالة على أن الشريعة فيها رفق بالحيوان، ومن ذلكم النهي عن لعنه. الشاهد أن هذين الحديثين، حديث عمران وحديث برزة، فيهما ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من تحريم اللعن، ومن ذلك لعن الدابة. Rabbisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebagian safarnya, ada seorang wanita dari Ansar yang mengendarai unta. Fadhajirat fala'anatha, maka wanita ini merasa sulit dengan untanya, terganggu dengan untanya, maka dia pun melaknat unta tersebut. Maka laknatnya tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, khudhu ma 'alaiha wa da'uha. Ambillah barang-barang yang ada di atas untamu dan biarkanlah unta tersebut, fa innaha mal'unah, karena unta tersebut terlaknat. Maka Imran berkata, fa ka'anni araha al'ana tamshi fi an-nas ma ya'ridu 'alaiha ahad. Seakan-akan aku melihat unta tersebut berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tatkala ada seorang wanita di atas onta, dan di atas onta tersebut ada sebagian barang-barang kaum, ya, barang-barang orang-orang, ifbasara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba onta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian watadayaqa bihimul jabal, faqalat hal, maka kemudian unta tersebut seakan-akan gunung seakan-akan menyempitkan mereka, ya, maka wanita tadi berkata hal, yang hal artinya adalah kalimat membentak unta tersebut atau marah-marah terhadap unta tersebut. Kemudian wanita itu berkata, Allahumma l'anha. Ya Allah, melaknatlah onta ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la tusahibna naqatun alaiha la'nah. Janganlah ada seekor onta bersama kami yang onta tersebut telah terlaknat. Ya, di sini menceritakan tatkala wanita Nabi SAW ya, bersama ada seorang wanita yang bersama Nabi SAW, kemudian ternyata mereka berjalan agak sempit ya, karena ada gunung. Maka kemudian wanita tersebut marah kepada untanya dan melaknat untanya. Maka Nabi melarang unta tersebut untuk menemani Nabi SAW dalam perjalanannya. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya hadis ini terkadang dibingungkan maknanya. Dan tidak ada yang aneh dalam hadis, makna hadis ini. Karena yang dimaksud dengan larangan dalam hadis ini adalah unta yang sudah terlaknat tidak boleh menemani perjalanan Nabi dan para sahabatnya. Bukan dilarang unta tersebut untuk dijual atau untuk disembelih, untuk dinaiki, kalau dalam rangka tidak menemani perjalanan Nabi SAW. Seluruhnya itu diperbolehkan. Demikian juga perkara-perkara yang lain yang dilakukan terhadap unta tersebut, dibolehkan, tidak ada larangannya. Kecuali yang dilarang adalah menjadikan unta tersebut menemani perjalanan Nabi SAW. Ya, karena selain hal ini, semuanya diperbolehkan, hanya dilarang sebagiannya. Sebagiannya tadi dilarang untuk menemani Nabi SAW unta yang sudah terlaknat. Oleh karena yang tersisa yang tidak terlarang tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam. Demikianlah perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini, hadis Imran bin Husain dan hadis Abi Barzah ya, menjelaskan tentang dilarangnya melaknat hewan. Karena hewan tidak pantas untuk dilaknat. Dan yang termasuk perkara yang tidak pantas untuk dilaknat seperti hewan adalah seperti mobil, kemudian motor, sepeda, ya, kendaraan-kendaraan yang dimudahkan oleh Allah di zaman sekarang ini, tidak boleh dilaknat. Kalau seorang kendaraannya rusak, motornya macet atau mobilnya macet, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki kendaraannya tersebut. Adapun dia pun langsung melaknat kendaraannya dengan perkataan laknat, maka ini adalah perkataan yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW melarang unta yang telah dilaknat oleh wanita tersebut untuk menemani Nabi SAW dalam perjalanannya. Ini adalah memberi pendidikan, pelajaran kepada sang wanita yang telah melaknat unta yang tidak berhak untuk dilaknat, agar wanita tersebut ya tidak mengulanginya ya. Ya, sehingga Nabi SAW melarang unta yang sudah terlaknat untuk menemani perjalanan Nabi. Dan ini juga dalil dalam syariat bahwasanya syariat Islam ada kasih sayang kepada hewan-hewan ya. Hewan-hewan tidak pantas untuk dilaknat, dan ini cocok dengan judul bab yang telah dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab tahrimul la'nil insan bi'ainihi aw dabbah, bab tentang diharamkannya melaknat hewan atau tunggangan. Qala rahimahullah ta'ala, babun jawazu la'ni ashabil ma'asi ghairil mu'ayyanin. Qala Allah ta'ala, ala la'natullahi 'alal zalimin. وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه الترجمة كما عنوان رحمه الله تعالى جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، لأن ثمة فرق أيها الأخوة المستمعون بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فاللعن بالتعميم جاء في هذه النصوص: لعن الله الواصلة، المستوصلة، السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الحديث. هذا كله لعن بالتعميم، ولعن أيضا بالوصف مثل هذه الأعمال التي ذكرت في هذه الأحاديث. أما اللعن بالتعيين مثل أن يرى شخصا مثلا يأكل ربا فيلعنه بشخصه، أو شخصا غير من الأرض فيلعنه، أو سارق فيلعنه بشخصه، هذا لا يجوز، لأنه قد يتوب من عمله، قد يتوب من عمله، قد يكون عنده ما يكفر هذه المعصية، قد يكون من رآه متوهما. فالشاهد أن اللعن بالتعميم جاءت به النصوص: لعن الله الواصلة، لعن الله آكل الربا. أما اللعن بالتعيين فإنه لم يأتي في النصوص إلا في حدود معينة، أما هكذا بالإطلاق فليس المسلم أن يلعن. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، بل لعن في الخمر 10، ولما جاء برجل ولعنه الصحابة قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فنهاهم عن لعنه بالتعيين مع أنه جاء عنه لعن شارب الخمر بالتعميم. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya, bab dibolehkannya melaknat para pelaku maksiat secara umum tanpa memvonis orang-orang tertentu, tetapi dilaknat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala laknatullahi 'alal zalimin." Laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Demikian juga dalam firman-Nya, "Fa adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin." Maka ada yang mengumumkan di antara mereka dengan suara dengan mengatakan laknatullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, dan telah valid dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-wasilah wal-mustausilah. Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, dan juga yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat para orang yang makan riba. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-musawwirin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menggambar atau membuat patung. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Yaitu batas-batasan tanah dirubah sama dia. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allah melaknat pencuri yang dia mencuri sebuah sebutir telur. Demikian juga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan kezaliman atau bid'ah di kota Madinah, atau dia melindungi orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah atau melakukan bid'ah, maka atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Allah laknatlah Ri'lan, Zakwan, wa Usayyah. Tiga kabilah Rasulullah SAW laknat. Kenapa? Karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Allah laknatlah orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Demikian juga Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW pernah melaknat para lelaki yang meniru wanita. Demikian juga Rasulullah SAW melaknat para wanita yang meniru-niru para lelaki. Kata Imam Nawawi rahimahullah, seluruh lafal hadis-hadis di atas adalah dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagiannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan sebagiannya di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim. Akan tapi aku bermaksud untuk menyebutkan secara ringkas di sini, dan insya Allah akan aku sebutkan sebagian besarnya pada bab-bab yang selanjutnya dari kitab ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, judul yang kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bolehnya melaknat secara umum, bukan secara tertentu. Ya, tentunya ini menunjukkan ada perbedaan antara laknat secara umum dengan laknat secara ta'yin, memfonis si fulan dan si fulan si fulan. Ini berbeda. Adapun melaknat secara umum, ya, maka banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi tadi. Ya, atau melaknat dengan sifat tertentu, ya, laknat Allah kepada orang zalim, laknat Allah kepada pemakan riba. Ini laknat dengan menyebutkan sifat-sifat atau secara umum. Ya, dan ini diperbolehkan. Adapun laknat secara tertentu, misalnya begini, misalnya ada seorang melihat orang lain makan riba, maka dia mengatakan laknatullah alaihi, semoga Allah melaknat orang ini. Ini berarti memvonis orang ini secara langsung, ditunjuk secara langsung. Atau dia melihat ada orang yang merubah patok tanah, maka dia mengatakan laknatullah alaihi. Kenapa? Karena Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang merubah patok tanah. Ini tidak diperbolehkan secara memvonis secara tertentu. Kenapa? Karena bisa jadi orang ini nanti bertobat dari perbuatannya. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi orang ini memiliki amalan-amalan yang bisa mengalahkan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya dia melakukan amalan-amalan baik yang lain yang mengalahkan maksiat yang sedang dia lakukan. Atau bisa jadi orang yang melihatnya salah sangka, disangka orang ini makan riba, ternyata enggak, maka dia pun laknat. Ya. Oleh karenanya, adapun yang datang dalam hadis-hadis adalah melaknat secara umum. Adapun secara ta'yin, secara tertentu, maka dalam batasan-batasan tertentu, tidak sembarangan seorang melaknat secara tertentu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, yang menguatkan akan hal ini, Rasulullah SAW melaknat syaribul khamar. Bahkan 10 terlaknat dalam yang khamar. Yang mengambil, yang mengantarnya, yang menuangkan, yang minumnya, semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Kemudian ada seorang di zaman Nabi SAW yang minum khamar dan sering didatangkan kepada Nabi untuk dicambuk. Akhirnya para sahabat melaknat orang ini. Kenapa? Dia minum khamar dan sering datang didatangkan kepada Nabi untuk dicambuk. Dilaknat oleh para sahabat. Maka Nabi pun menegur. Nabi mengatakan, La tal'anu, jangan kalian melaknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena sungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Meskipun dia melakukan perkara yang sebab untuk dilaknat, tapi dia punya amalan-amalan yang lain yang bisa menghalangi dia untuk terlaknat. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu sabbil muslim bighairi haq. Qala Allahu ta'ala, walladhina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. في هذه الترجمة بيان لحرمة إيذاء المسلمين بالأقوال أو الأفعال، وأن ذلك من الذنوب المحرمة والأفعال التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والذي جاءت به الشريعة هو ما يحقق المودة والإخاء، لا ما يوجد الفرقة والعداء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وهذا فيه تحريم سباب المسلم، وأن سبابه فسوق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab tentang melarang seorang muslim ya mencaci yang lainnya, ya mencaci seorang muslim tanpa ada hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mengganggu kaum mukminat, menyakiti mereka dengan apa yang tidak mereka lakukan, maka orang-orang pengganggu tersebut telah membawa kedusaan dan membawa dosa yang besar. Para dosa yang jelas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam judul bab ini penjelasan tentang diharamkannya mengganggu seorang muslim atau mengganggu kaum muslimin, baik mengganggu dengan perkataan atau menyakiti dengan perbuatan. Ya, karena hal tersebut merupakan perkara-perkara dosa yang diharamkan, yang syariat melarang sikap-sikap mengganggu ini. Yang didatangkan oleh syariat adalah perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan. Bukan perkara-perkara yang bisa menimbulkan furqah, perpecahan dan permusuhan. Oleh karenanya dalam hadis ini, hadis yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci atau mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Dan al-fisq, kefasikan adalah keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penegasan pencelaan terhadap seorang muslim merupakan kefasikan. Qala rahimahullahu taala wa ana bi dzar radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisq aw al kufr illa irtaddat alayhi إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه النهي عن سب المسلم بغير حق، لأنه إن رماه بفسق أو فجور أو كفر إن لم يكن ما رماه به مطابقا لحقيقة حاله رجع عليه ذلك، ارتدت عليه رجعت عليه، قال إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه الشاهد للترجمة عن تحريم سب المسلم بغير حق، لأنه إذا وصفه بوصف غير مطابق له يكون تجنى عليه وقال فيه ما ليس بحق، فيرجع قوله عليه، قال إلا ارتدت عليه. Hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menuduh seorang yang lain dengan kefasikan atau kekufuran kecuali akan kembali kepada penuduh tersebut jika ternyata yang tertuduh tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini jelas menegaskan tentang larangan untuk mencela seorang muslim tanpa kebenaran, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena celaan tersebut, ya, misalnya seorang mencela orang lain, dia seorang fasik, dia seorang fajir, dia kafir, dia begini, dia begitu, kalau tidak benar maka akan kembali kepada penuduh tadi, ya. Ya, dan ini menguatkan judul yang sedang kita bahas, yaitu larangan mencela seorang muslim. Karena seorang kalau mensifati orang lain dengan sifat yang tidak pas dengan kenyataannya, maka akan kembali kepada penuduh tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al mutasabban ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف تحريم سب المسلم بغير حق، ومن ذلك هم ابتداء السب، فهذا الابتداء ظلم، هذا ظلم. ولهذا جاء في الحديث أن المتسابان ما قال فعائد على البادي، لأن البادي هو الأظلم، وأما الآخر فإنه عاقب البادي أو جازاه بالمثل ما لم يتعدى، كما جاء في الحديث ما لم يتعدى المظلوم. أما إذا جازاه في المثل فهذا أباحت له الشريعة ذلك، لكن إذا تعدى في حقه فلا لا يكون الأمر كما جاء في الحديث المتسابان ما قال فعل البادي منهما حتى يتعدى المظلوم، أي إذا أما إذا تعدى المظلوم رجع الإثم على الشخصين معا. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mutasabbani, dua orang yang saling mencaci, dua orang saling mencela, ma qala fa'ala al-badi minhuma, apa yang diucapkan oleh mereka berdua, cacian-cacian tersebut akan kembali kepada yang pertama kali mencela, hatta ya'tadi al-madhlum, sampai orang yang dizalimi melakukan pelanggaran. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini menguatkan tentang judul yang sedang kita bahas, yaitu tentang dilarangnya mencela seorang muslim tanpa hak, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan di antara hal tersebut adalah memulai mencela. Barang siapa yang mulai mencela, maka dia berbuat zalim. Ya? Maka dia berbuat zalim. Orang yang dicela, dia berhak untuk membalas celaan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pencela. Tidak boleh dia berlebihan. Dan ini dibolehkan oleh syariat. Orang yang dicela membalas sesuai dengan celaan di mana dia dicela. Kalau dia membalas sesuai dengan celaan tersebut, maka celaan yang muncul dari kedua orang ini, baik yang mulai maupun yang balas, celaan-celaannya semuanya kembali kepada yang memulai. Kembali kepada yang memulai. Dan ini terus demikian. Selama dicela dia balas sesuai dengan celaan tersebut, maka seluruhnya kembali kepada yang mulai mencela. Sampai kalau yang tercela tadi melampaui batas. Ya, dia ya'tadi, kalau dia tidak, dia melampaui batas, mencela berlebihan dari apa yang dicela kepada dia, maka dosanya kembali kepada kedua-duanya. Tetapi kalau dia sebatas dia membalas sesuai dengan tuduhan tersebut, celaan tersebut, maka seluruh dosa-dosanya akan kembali kepada yang pertama kali mencela. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري. قوله في هذا الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب أي شرب خمرا, وقوله اضربوا أي حد شارب الخمر, فباشر الصحابة رضي الله عنهم ضربه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أي الرجل بعد أن ضرب حد الخمر, قال بعض القوم أخزاك الله أي أذلك الله سبحانه وتعالى, دعوا عليه بالخزي, والخزي هو الذل والذل والهوان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين عليه الشيطان, لا تعين عليه الشيطان, لأن الشيطان يريد أن يزين للعبد المعصية, يزين له المعصية من أجل أن يحصل له الخزي بهذه المعصية. فإذا دعا المسلمون أيضا عليه بالخزي هذه معاونة للشيطان, لأن الشيطان يريد أن يخزي بفعله المعصية, لأن المعصية خزي. فإذا دعوا عليه أعانوا الشيطان عليه في مقصد من هذا الإنسان, بينما المناسب في مثل هذا المقام أن يدعى له بالهداية, أن يدعى له بالصلاح, هذا هو المناسب في مثل هذا المقام. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, didatangkan kepada Nabi SAW ada seorang yang telah minum khamar. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, idribuhu, pukullah orang ini sebagai hukum had. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, di antara kami ada yang memukul dengan sendalnya, di antara kami ada yang menamparnya atau memukulnya dengan pakaiannya. Falaman saraf, tatkala orang ini pergi setelah dipukul, qala ba'dhul qaum, maka ada sebagian orang yang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, semoga Allah merendahkan engkau. Maka apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW menegur, la taqulu hadza, ya, ini jangan mencela dia, la taqulu hadza, la tu'inu alaihi syaitana, jangan kau membantu syaitan untuk menjatuhkan dia. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada seorang yang minum khamar ya, di zaman Nabi SAW, kemudian didatangkan kepada Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk memukulnya sebagai hukum had kepada orang ini. Maka ada yang mukul dengan tangannya, ada yang mukul dengan sendalnya, ada yang mukul dengan pakaiannya, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Tatkala orang ini sudah selesai dipukul dan dia pergi, maka sebagian sahabat mendoakan keburukan bagi orang ini dengan mengatakan, akhzakallah, artinya semoga Allah menghinakan engkau, semoga Allah merendahkan engkau. Maka Nabi menegur celaan ini. Kata Nabi, la tu'inu alaihi syaitana, jangan kalian membantu syaitan terhadap orang ini. Kenapa? Syaitan tatkala menjermuskan seorang ke dalam kemaksiatan, syaitan ingin orang ini terhina. Syaitan ingin orang ini terendahkan. Ya, tatkala seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karenanya kalau syaitan ingin dia terhina, jangan kita semakin mendoakan dia supaya terhina lagi. Barang siapa yang melihat orang sudah terjerumus dalam maksiat kemudian didoakan semakin terhina, maka dia telah membantu setan, karena tujuan setan menjerumuskan orang dalam kehinaan. Namun yang sebenarnya yang pantas, yang cocok, mendoakan orang ini semoga dapat hidayah, semoga dapat petunjuk, ya, supaya mengalahkan setan, supaya tujuan setan tidak terwujudkan. Bainama idza da'awta lahu bil hidayah naf'ahu Allah subhanahu wa ta'ala bi da'watik. قد ذكر الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لأوائل سورة غافر قصة رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمر ويزور عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين وقت وآخر, ففقده عمر، أخذ وقتا لا يأتي إلى عمر فقده، فسأل عنه ماذا فعل فلان ابن فلان؟ قالوا يا أمير المؤمنين وقع في الشراب، يتابع في هذا الشراب يعني شرب الخمر. فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال اكتب من عمر بن عبد العزيز من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه، قال عمر رضي الله عنه لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته وعدني أن يغفر له. فإذا أيها الإخوة المستمعون، بدل أن يكون معينا للشيطان عليه ينبغي أن يدعو له حتى يكون عونا له على الخير، لا معينا للشيطان في المضي في الشر وطريق الخزي والهوان. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan, hendaknya dia mendoakan saudaranya tersebut agar mendapatkan hidayah, dan bisa jadi doanya tersebut bermanfaat. Ya, orang tersebut bisa jadi sadar dengan doanya tersebut. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di awal dari surat Ghafir, ya, beliau menyebut tentang sebuah kisah tentang seorang dari negeri Syam yang sering mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di waktu ini mengunjungi, waktu kemudian juga mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Umar kehilangan orang ini. Orang ini sudah berapa lama tidak pernah mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar bertanya kepada orang-orang, "Ma fa'ala fulan bin fulan? Mana orang ini? Apa yang telah dia lakukan? Kok tidak pernah mengunjungi saya?" Maka mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, yutabi'u fi hadzal syarab. Si fulan ini sedang minum-minum khamar, ya, apa melakukan maksiat." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu manggil sekretarisnya, penulisnya. Kemudian Umar berkata, tulislah tulisan berikut ini. Dari Umar bin Khattab kepada Fulan ibn Fulan. Salamun alaik. Amma ba'du. Sungguhnya aku muji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilu taubi syadidul iqabi dzit taul. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosa-dosa, yang menerima taubat, dan keras hukumannya, dan pemilik anugerah karunia. La ilaha illa huwa ilaihi al-masir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kemudian Umar berkata kepada para sahabatnya, Udu'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbihi. Berdo'alah kepada Allah untuk saudara-saudara kalian ini yang sedang minum khamar ini, supaya dia sadar kembali dengan hatinya, dan agar Allah menjadikan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala surat Umar bin Khattab ini, sekretaris Umar, tulisan Umar bin Khattab ini sampai kepada orang tersebut, maka orang yang peminum khamar tadi membaca surat Umar dan mengulang-ulangi bacaan tersebut. Kemudian dia berkata, "Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa, menerima taubat seorang hamba, dan hukumannya sangat keras. Maka dia berkata, "Qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfira li." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan aku tentang kerasnya hukumannya dan telah menjanjikan aku untuk menerima taubatku. Maka orang ini pun sadar. Qala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakun kama qala muttafaqun alaihi. Wa hadha fihi tahdhir min ida' المسلمين، ومن ذلك قذف المملوك بالزنا، والقذف من كبائر الذنوب. والحديث فيه دليل على أن من لم يقتص منه في الدنيا على ظلمه اقتص منه يوم القيامة. Hadis terakhir dalam bab ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuduh budaknya melakukan zina, maka orang penuduh tersebut akan ditegakkan baginya hukum had pada hari kiamat. kecuali jika tuduhannya itu benar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini peringatan terhadap mengganggu kaum muslimin, meskipun budak tidak boleh diganggu. Di antaranya menuduh seorang budak melakukan zina. Ya, dan ini juga dalil bahwasanya barang siapa yang di dunia tidak diberi hukuman karena kezalimannya, maka dia akan dihukumi oleh Allah di akhirat kelak. Qala rahimahullahu ta'ala babun tahrimu sabbil amwat bighairi haq wa maslahatin syar'iyyah wa at-tahdhir min al-iqtida' bihi fi bid'atihi wa fisqihi wa nahw dhalik. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. والترجمة واضحة في النهي عن سب الأموات من المسلمين لحرمتهم وما يترتب على سبهم من الظلم والإيذاء. والميت حقه أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, فحقه أن يدعى له. أما أن يسب الأموات فهذا أمر محرم وجرم جاءت الشريعة بالنهي عنه. لكن إذا كان كلاما في ميت اقتضته المصلحة الشرعية كبدعة يحذر منها أو فسق ينهى عنه أو نحو ذلك, فهذا لا يتناوله النهي. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم, صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد, وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab berikutnya, bab tentang dilarangnya mencela orang-orang yang sudah meninggal, mayat-mayat, tanpa ada hak, kecuali kalau ada maslahat syariah, ada maslahatnya mencela mereka, seperti memperingatkan tidak boleh mengikuti mayat yang sudah meninggal dalam bid'ahnya atau kefasikannya dan yang semisal hal ini. Dan dalam bab ini ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah lalu yang tentang melarang mencela kaum muslimin. Hadis yang disebutkan dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbul amwat," janganlah kalian mencela mayat-mayat, "fa innahum qad afdau ila ma qaddamu," sungguhnya mereka telah sampai kepada amalan yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Judul bab ini jelas, yaitu tidak boleh seorang mencela mayat-mayat, karena mayat-mayat juga memiliki kehormatan. Ya, mereka memiliki kehormatan. Barang siapa yang mencela mayat, mencaci maki mayat, maka dia telah melakukan kezaliman. Ya, dan seharusnya mayat haknya adalah untuk kita doakan. Mayat sudah tidak bisa beramal, maka kita doakan dia dengan rahmat, dengan ampunan, agar diselamatkan dari azab neraka jahannam, sebagaimana doa-doa Rabbana gufir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kita doakan mereka. Tetapi jika ternyata pembicaraan tentang mayat tersebut ada maslahatnya, ya, seperti memperingatkan dari bid'ah yang dilakukan oleh sang mayat atau kefasikan yang dilakukan oleh sang mayat agar tidak diikuti, maka ini tidak terlarang karena ada maslahat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengatur, meluruskan segala urusan dunia kita dan akhirat kita, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan berikut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.